dan kemudian dia telah melakukan takbiratul ihram. Karena sebelumnya kita bahas bagaimana niatnya dirusak, bagaimana kemudian juga ragu-ragu dalam takbir, sudah kita bahas di sebelumnya lagi. Ini niatnya udah benar, takbirnya udah benar. Zahala an baqi salati, kemudian dia zahala, yazhalu itu adalah adamul khusyuk. Niatnya sudah benar, kemudian takbirnya sudah benar, tapi pada sisa salatnya, entah itu pada rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, zahala an baqi salati, dia lalai, dia tidak khusyuk di dalam sisa salatnya. Seakan-akan yang dimaksudkan dari salat tersebut hanya takbir saja. Pokoknya niatnya mantap, kemudian takbiratul ihram, setelah itu dia tidak perhatian lagi akan kekhusyuan salatnya. Ini talbis. Wa minal muwaswasin man tasihu lahu takbiratu khalfal imam wa qad bakiya min ar-raq'ati yasirun fayastaftihu wa yasta'idhu fayarka'ul imam. Dan di antara orang-orang yang diberikan kepada mereka was-was oleh iblis dalam salatnya adalah orang yang takbiratul ihramnya sudah benar di belakang imam dan tersisa sedikit waktu pada perkara rukuknya. Artinya seharusnya ketika dia masuk salat mendapati imam sudah rukuk, dia takbir langsung rukuk. Kata Nabi Muhammad SAW, man adraka rak'atan faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati rak'ah atau rukuknya imam, maka dia telah mendapatkan salat. Artinya rukuk itu batas akhir seseorang mendapatkan satu rakaat. Nah, orang-orang yang mendapatkan was-was ini, dia tahu bahwasanya sisa sedikit waktu rukuknya. Dia sudah takbir, dia tahu sisa sedikit waktu rukuknya, fayastaftihu wassa'idhu. Akhirnya kemudian dia takbir, tapi baca doa istiftah dulu, ta'awud dulu. Akhirnya imam berdiri dari rukuknya. Akhirnya hilanglah dari dia, yakni rakaat tersebut. Ini talbis. Makanya tidaklah ada orang yang terkena was-was seperti ini dari kalangan ahli ibadah kecuali orang yang bodoh akan perkara ibadahnya. Makanya penting sekali kepada siapapun di antara kita untuk mengilmui apa yang kita akan amalkan, apalagi berkaitan dengan ibadah seperti ini. Sehari 5 kali, terlepas dari yang sunnah, jangan sampai kita tidak mengilmuinya. Entah itu salat-salat individu berkaitan dengan salat-salat sunnah, atau kemudian Anda jadi imam atau Anda jadi makmum. Karena hukumnya akan berbeda, bukan berbeda, karena hukumnya akan lebih banyak lagi. Tugas kita belajar. Makanya kan kita dapati di banyak pengajian, udah selesai bab salat diulang lagi dari thaharah. Diulang lagi dari bab air, bab bersuci, bab mandi, bab istinja, ya. Kemudian bab salat, bab wudu, kemudian bab salat. Karena kalau salat seseorang itu benar, amal yang lain ngikut. Salat seseorang salah, yang lain juga ngikut. Dan ini perkara yang paling penting yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan dari kita, dari semua amal-amal kita itu perkara salat. Kata Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumul qiyamati as-shalah. Dalam riwayat lain, salatuhu. Hal yang pertama kali yang akan Allah hisab nanti di hari kiamat dari seorang hamba adalah perkara salat. Antara dia dan Allah, perkara salat nomor satu Allah tanya. Tapi kalau berkaitan dengan antara kita dan sama anak Adam, perkara darah. Maksudnya adalah perkara kezaliman. Jadi harus benar. Tidak sedikit kemudian orang ahli ibadah tapi bodoh. Ketika bodoh, maka perkara-perkara seperti ini akan menimpanya. Kemudian, di antara talbis iblis terhadap para ahli ibadah dalam ibadah mereka dan dalam bab salat adalah tarkus sunan, meninggalkan perkara-perkara yang sunnah dalam salat. Ini talbis. Waqad labasa iblisu ala qaumin fataraku kathiran minas sunani alwaqi'ati waqa'at alaihim. Dan iblis telah melancarkan tipu dayanya kepada sebagian orang hingga kemudian mereka meninggalkan begitu banyak sunnah dalam perkara salat. Di antaranya, faminhum man kana yatakhallafu 'anil shaffil awwal. Di antara mereka ada yang kemudian meninggalkan shaf awal padahal mampu mereka untuk mendapatkannya. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu beberapa riwayat akan keutamaan orang yang mengisi shaf awal. Sabda Nabi Muhammad ketika menyebutkan shaf yang paling utama itu shaf yang paling depan. Belum lagi kata Nabi Muhammad sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang mengisi shaf awal. Kalau Allah bersalawat kepada seorang hamba berarti itu maknanya Allah memuji. Kalau malaikat bersalawat kepada hamba, kepada para ini hamba Allah Subhanahu wa taala, itu artinya mereka mendoakan ampunan untuk mereka. Keutamaan demi keutamaan. Wa minhum man lam yunzil yadan an ala yadin fi shalah. Dan di antara mereka juga, di antara bentuk talbis iblis dalam perkara salat, khususnya dalam perkara meninggalkan yang sunnah-sunnah, adalah mereka tidak meletakkan tangan di atas tangan yang lain. Nih, bersedekap. Tangan Anda kan enggak seberat itu untuk kemudian Anda tetap irsal atau biarkan seperti ini. Tinggal bersedekap begini. Wallahu a'lam bissawab. Dan talbis yang masuk kepada benak mereka adalah akrahu an udhihara minal khusyuk ma'alaysa fi qalbi. Aku, bagi dia, meletakkan tangan di atas tangan itu menunjukkan kekhusyuan. Dia tidak meletakkan tangan di atas tangannya dengan mengatakan, saya enggak suka memperlihatkan kekhusyuan. Jadi bagi dia, yang namanya orang meletakkan tangan di atas tangan, itu adalah tanda kekhusyuan. Nah, dia enggak mau memperlihatkan kekhusyuan. Ini talbis. Wallahu a'lam bishawab. Tadi bisikan yang tadi untuk yang poin yang pertama, ketika yakni mereka meninggalkan shaf awal, innama arada qurbal qulub. Yang penting itu adalah kedekatan hati. Gak penting shaf awal, dua, tiga. Yang penting kedekatan hati. Oh, gimana? Ada keutamaan yang Nabi Muhammad SAW janjikan, maka itu kita raih. Makanya dalam perkara yang seperti ini, praktek ithar lebih mengutamakan saudara kita dalam perkara seperti ini gak berlaku. Ada shaf kosong, kita maju. Ada shaf kosong, kita maju. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini berkaitan dengan adat istiadat saja ya. Dan ini juga di antara metode dakwah, saya rasa bahwasanya di shaf awal khususnya mungkin 4-5 orang di belakang imam itu biasanya ditempati oleh pemuka kaum. Ya. Biasanya diutamakan atau dipersilahkan untuk pemuka kaum. Dan sangat mungkin, ya ini mereka terlambat di sholat tertentu. Tapi kalau misalnya sudah iqamah, silahkan. Tapi kalau belum, cari shaf awal di pinggir-pinggir dulu. Apalagi kita sholat di tempat orang. Artinya ini masjid, bukan kita yang kelola. Kita hanya lewat, kita hanya datang, kita hanya musafir. Ini lebih kepada adat istiadat saja. Wallahu'alam bisa. Walaupun tentunya, yakni ketika sudah iqamah atau menjelang iqamah, kemudian seorang menempati sosok awal, jangan sampai kemudian karena sudah biasa itu ditempati oleh orang-orang tertentu, tetua masjid kah, Pak RT kah, tapi sudah iqamah kemudian orang Anda suruh mundur, lah ini enggak benar juga. Anda telat-telat aja di belakang. Jangan sampai kemudian yakni Anda terlambat mengambil hak orang yang dia memang duluan. Jadi memang ada pertimbangannya, ada pertimbangan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya semua kita paham bahwasanya ia adalah shaf yang utama, maka siapapun yang duluan itulah yang terbaik. Tapi berkaitan dengan metode dakwah, terkadang semangat kita itu dipandang lain sama orang. Kita lagi semangat sebenarnya, cuman orang tidak meresponnya baik. Wah, ini siapa sih ini? Datang-datang langsung di situ aja dia duduk. Wah, susah ya. Nah, inilah perlu kemudian kita yakni ada metode dalam berdakwah. Tidak meninggalkan shaf awalnya, cuman rada geser aja. Tidak meninggalkan shaf awalnya, tapi rada geser aja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, masih rekap. Waqad labasa iblisu ala ba'dil musallina fi makharijil huruf. Dan iblis telah melancarkan talbisnya atau tipu dayanya kepada sebagian orang-orang ahli salat, ahli ibadah dalam salatnya, dalam perkara makharijul huruf, dalam bacaan Al-Quran, dari mana asal keluarnya huruf. Fatarahu yaqulu alhamdu alhamdu fayakhruju bi'adatil kalimati an qanuni adabis salah. Maka engkau lihat ada orang yang mengatakan dalam Al-Fatihahnya terulang-ulang alhamdu alhamdu alhamdulillah alhamdu, terulang-ulang. Dia lancarkan keragu-raguan kepada orang ini bahwasanya makhraj huruf yang dia keluarkan itu belum tepat. Hingga dia ulang-ulang. Wa taratan yulabisu alaihi fi tahqiqit tasydid, dan terkadang dia memberikan talbisnya, tipu dayanya kepada orang yang salat itu dalam mewujudkan tasydid atau penekanan pada suatu huruf tertentu. Wa taratan fi ikhrajid dad, dan terkadang juga dia berikan talbisnya kepada orang yang salat pada makharijul hurufnya, khususnya huruf dad. Wa laqad ra'aytu man yaqulu al-maghdubi fa yukhriju busaqahu ma ikhrajid dad li quwwati tasydidihi. Maka aku pernah melihat seseorang yang ketika membaca surah Al-Fatihah dan sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala ghairil maghdub, dia mengeluarkan air liurnya bersama huruf dad tersebut karena kuatnya penekanan yang dia ingin lakukan. Ini talbis ghairil maghdub sampai muncrat ya. Talbis. Wallahu a'lam bissawab. Wa qad labasa iblisu ala khalqin katsirin min jahalatil muta'abbidin. فرأوا أن العبادة هي القيام والقعود فحسب وهم يدأبون في ذلك ويخلون في بعض واجباتهم ولا يعلمون. Dan di antara talbisnya juga adalah iblis melancarkan tipu dayanya kepada orang-orang yang bodoh dalam perkara ibadah mereka, jahalatil musallin. Farau annal ibadan, mereka memandang bahwasanya ibadah tersebut hanya berdiri dan duduk saja. Dan mereka bersungguh-sungguh melakukannya. Akan tapi kemudian mereka salah dalam kewajiban-kewajiban yang lain dan mereka tidak mengetahui kesalahan tersebut. Itulah pentingnya belajar fikih, khususnya fikih salat dari yakni takbir sampai salam. Lupa, sudah selesai ulang lagi. Karena ini kita lakukan setiap hari, jangan sampai salah. Walabasa ala akharina minhum fahum yutiluna shalah. وَيُكْفِرُونَ الْقِرَاءَةِ وَيَتْرُكُونَ الْمَسْنُونَ فِي الصَّلَةِ وَيَرْتَكِبُونَ الْمَكْرُوهَ فِيهَا. Dan di antara mereka juga ada yang diberikan kepada mereka talbis oleh iblis, hingga kemudian mereka memperpanjang salat, memperbanyak bacaan, dan meninggalkan sunnah-sunnah dalam salat. Di antaranya sunnahnya kayak maghrib, itu pendek aja. Wallahu a'lam bishawab. Dan ulun tutup pada pertemuan yang lalu dengan satu cerita dari beliau. وَقَدْ دَخَلْتُ عَلَى بَعْدِ الْمُتَعَبِّنِينَ وَهُوَ يَتَنَفَّلُ بِالنَّهَارِ وَيَجْهَرُ فِي الْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ بِالنَّهَارِ مَكْرُوهٌ فَقَالَ لِي أَنَا أَطْرُدُ النَّوْمَ عَنِّي بِالْجَهْرِ. Aku pernah masuk atau menemui sebagian orang-orang yang ahli ibadah dan mereka melakukan salat sunnah di siang hari, tapi mereka mengeraskan suara mereka. Dan aku katakan kepada mereka, kata Imam Al-Jauzi, sesungguhnya mengeraskan suara, mengeraskan bacaan dalam salat di siang hari itu makruh. Tak taunya dia menjawab, saya membaca dengan nyaring agar hilang dari saya kantuk. Harusnya kalau ngantuk tidur. Berikan kepada diri Anda haknya. Berikan kepada mata Anda haknya. Lelah, istirahat. Ngantuk, tidur. Jangan sampai kemudian karena begadangnya Anda, Anda menyalahi ketentuan. Karena lelahnya Anda, capeknya Anda, tapi Anda paksa, Anda akhirnya menyalahi ketentuan. Di antaranya yang ditemukan oleh Imam Al-Jauzi, seorang mengeraskan suaranya dalam bacaannya di salat sunnah pada perkara kala itu di siang hari. Ngantuk ya tidur. Capek ya istirahat dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan perkara yang ini pemirsa, tapi ini bahasan yang baru, al-ikfaru min salatil lail. Bayangkan, dan di antara talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadah mereka adalah memperbanyak salat malam. Bayangin, ada talbis iblis dalam memperbanyak salat malam. Perhatikan di terjemahannya halaman berapa ini, Bit? Talbis iblis ...150. Di kita bahasa Arabnya Anda ikuti mungkin di halaman 145. Al-iktharu minas salah, memperbanyak salat malam. Al-iktharu min salatil lail, sorry. Al-iktharu min salatil lail, memperbanyak salat malam. Ada tampilannya, Bit? Asyik. Waqad labbasa iblisu ala jama'atin minal muta'abbidin fa'aktharu min salatil lail. Wa fihim man yasharuhu kullahu wa yafrahu biqiyamil layli wa salatid duha akthara mimma yafrahu bi ada'il faraid thumma yaqa'u qubayla al-fajri fatafutuhu al-faridah aw yaqum fatahayya'a laha fatafutuhu al-jama'ah aw yusbihu kaslan fala yaqdiru ala al-kasbi li'a'ilatihi. Dan iblis telah melancarkan talbisnya, tipu dayanya kepada ahli ibadah, khususnya dalam perkara salat. Dan pada bab ini adalah memperbanyak salat malam. Dan iblis telah melancarkan talbisnya atau tipu dayanya kepada banyak dari kalangan orang-orang yang ahli ibadah, hingga kemudian mereka memperbanyak salat malam. Dan di antara mereka bahkan ada yang yasharuhu kullahu, begadang semalaman untuk beribadah. Wa yafrahu biqiyamil laili wa salatid duha aktsara mimma yafrahu bi ada'il faridhah, dan dia bahagia dengan menegakkan salat malam, dengan menegakkan salat duha lebih daripada bahagianya dia melakukan yang fardu-fardu. Lebih bahagia menjalankan yang sunnah. Lebih bahagia menjalankan salat malam. Lebih bahagia menjalankan salat duha. Kita sebutkan kemarin keutamaannya. Ini orang-orang spesial sebenarnya. Bayangkan. Orang bisa bangun malam itu spesial. Karena semuanya sedang tidur. Tetap diserang sama iblis. Makanya tidak ada yang aman di antara kita ini. Apalagi misalnya pada kewajiban kita sudah keteteran. Kewajiban kita sempurna, kita kemudian lanjutkan dengan yang sunnah, tetap diserang sama dia. Karena kan target jangka panjangnya. Semua kita masuk neraka, na'udzubillah. Orang salat duha itu spesial. Karena semua orang sedang sibuk kerja, dia bisa salat. Itu sudah bahas dalam bahasan tafsir. Salat duha itu disebutkan dengan istilah salatul awabin. Salat orang-orang yang selalu kembali, maksudnya bertaubat. Spesial. Bahkan di antara penasihatan para ulama dalam surah duha, wallaili idza saja, dan demi malam ketika sudah gelap gulita, sunyi senyap, penasihatan mereka adalah spesialnya orang yang beribadah kala itu. Karena yang lain lagi istirahat. Tetap kemudian digoda oleh iblis. Lebih suka dia, lebih bahagia dia dengan menegakkan salat malam dan dengan menegakkan salat duha, lebih bahagia daripada menjalankan kewajiban. Tsumma yaqa'u qubailal fajri. Ah, ini salahnya nih. Ini salahnya. Dan ini nanti poin jawaban dari Imam Ibnu Jauzi. Berkaitan dengan bagaimana salafus saleh dahulu menghidupkan malam. Mereka tidak masuk ke lubang ini. Summa yaqa'u qubailal fajri, kemudian dia yaqa'u itu bisa diartikan jatuh. Artinya dia sebelum fajar tertidur. Menghidupkan malam dengan salat malam, tapi sebelum fajar malah dia tepar. Nanti di pojok tuh di akhir ada bantahannya oleh Imam Jauzi. Bahwasanya para ulama salaf zaman dahulu mereka menghidupkan malam mereka dengan salat malam, itu belajarnya bertahap. Ya. Enggak mereka geber, enggak. Bertahap, pelan-pelan. Hingga kemudian mereka terbiasa tidur dulu, kemudian bangun salat malam, kemudian tidur lagi. Begitu sunnahnya, ya. Tidur dulu, bangun malam, tidur lagi. Bahkan kata Ibnu Jauzi nanti juga di akhir, tidak ada satu riwayat pun Nabi Muhammad menghidupkan malam full, enggak ada. Beliau tidur lagi. Kalau seperti ini, betul akhirnya sumaya qa'uqubail al-fajr. Akhirnya dia terjerumus, dia terjatuh, maksudnya dia terlelap tidur sebelum fajar. Kenapa? Tadi malam begadang. Anda bisa bayangkan ya, orang yang menghidupkan malam dengan ibadah saja bisa terjerumuskan oleh iblis dalam sebuah kesalahan, apalagi yang kemudian begadangnya enggak ibadah. Cara pandangnya loh. Yang ibadah saja bisa mereka jerumuskan. Nanti sebelum subuh ngantuk banget sudah. Apalagi yang gak ibadah. Cuman jangan sampai kemudian kita pakai kaedah daripada mendingan. Daripada main game kan mendingan menghidupkan malam dengan ibadah. Betul. Cuman jangan sampai Anda tertipu sebelum subuhnya Anda malah tidur. Fatafutuhul fariyullah, akhirnya hilang darinya salat yang wajib. Subuhnya ketiduran kok. Kenapa tadi malam begadang menghidupkan malam? Aw yaqum fatahayya alaha fatafutuhul jamaah, atau dia bangun, subuh bangun dia, siap-siap dia untuk menjalankan salat tersebut, tapi kemudian dia ketinggalan jamaah. Kenapa? Karena telat juga bangunnya. Bayangin. Enggak kerasa ya? Talbis ini. Au yusbihu kaslana, atau dia bangunnya udah pagi dan kemudian dalam keadaan malas. Lawang capek tadi malam menghidupkan dengan ibadah. fala yaqdiru alal kasbi li'ailatihi, hingga kemudian dia tidak mampu untuk bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya karena bangun dah kesiangan, capek, talbis. Bayangin, yang sedang kita bahas memang talbis kepada ahli ibadah. Kita enggak bahas yang malas, enggak. Kepada ahli ibadah. Cuma sekarang timingnya salah. Harusnya dia tidur dulu, bukan begadang. Tidur dulu, bangun malam, sholat, tidur lagi. Tidur dulu, istirahat akhirnya badan, tengah malam bangun, seger, sholat, kemudian tidur lagi. Istirahat lagi, subuh bangun, seger lagi. Kalau begadang, mesti menjelang subuh itu ngantuknya luar biasa. Ini yang sedang kita bahas, sholat malam benerannya, ibadah benerannya. Apalagi kemudian orang yang menghidupkan malam dengan perbuatan yang sia-sia. Yang seperti ibadah misalnya. Perbuatan apa gitu ya, perbuatan bid'ah apa gitu ya. Sampai tengah malam, subuhnya keteteran. Bukan berarti kemudian yang penting subuhnya benar gak apa-apa kamu bid'ah. Gak gitu. Yang benar aja ini talbis. Apalagi kemudian yang salah, double salahnya. Walaqad ra'aitu syaikhan minal muta'abbidin yuqalu lahu Husainun al-Qazwaini yamshi kathiran minal nahari fi jami'il Mansur fasa'altu an sabibi masyihi faqila li li'alla yanam faqultu hadha jahlun bimuqtada syar'i wal aqli. Kata Syekh Imam Nujauzi, kalau Anda perhatikan dari awal kita membahas, dan beliau ketika memberikan contoh, mesti memang contoh yang beliau temui langsung di zamannya, tahun 600-an ya berarti ya. Kata beliau, dan saya telah melihat seorang Syekh dari kalangan ahli ibadah, disebutkan namanya adalah Husain Al-Qazwaini, yamshi kathiran minan nahar fi jami' al-Mansur. Dia sering berjalan kaki di siang hari, di sholat-sholat di siang hari, berarti zuhur, asar. Dia sering berjalan kaki di sholat yang dilaksanakan di siang hari di Masjid Jami', disebutkan dengan nama masjidnya Jami' al-Mansur. Kemudian saya tanya, kemudian saya bertanya tentang sebab selalu berjalannya dia di siang hari tersebut. Faqilali, kemudian dikatakan kepadaku, li'alla yanam. Dia menjawab supaya dia tidak tidur. Jadi dia jalan kaki terus itu supaya enggak tidur. Fakultu, maka kemudian aku katakan, ini adalah kebodohan. Bimuqtada syar'i wal aqli, kebodohan dengan kandungan syariat, bodoh dengan kandungan akal. Jadi secara syariat ini salah, secara akal ini juga salah. Dan beliau sebutkan bantahannya. Tadi belum sebutkan juga sebenarnya di awal ya, yang kalau capek istirahat. Anda ngantuk nih, tidur dulu. Anda capek nih, istirahat dulu. Yang namanya qailulah, tidak mesti atau tidak selalu terjemahkan tidur. Walaupun makna umumnya tidur siang, sebelum zuhur atau setelah zuhur, itu qailulah. Nah, kalau saya khairullah, nah, jadi beda dikit ya. Coba aja waktu itu kakek saya ngasih nama saya pakai kof ya. Wah, nama saya artinya tidur siang ya. Qailulah. Kata para ulama, enggak mesti maknanya tidur, tapi istirahat sejenak bisa cuman dengan duduk. Kata mereka, santai gitu dulu ya, sebelum duhur gitu ya, mungkin satu jam mungkin sebelum duhur, santai dulu di rumah, di sofa gitu ya, mungkin sambil zikir-zikir ke masjid. Anda mengistirahatkan badan Anda. Kenapa juga kemudian dipraktekkan dengan duduk? Kalau misalnya Anda terlelap pun enggak nyenyak-nyenyak amat ketika duduk. Kecuali sofanya empuk banget, Pit. Wah, bisa terlelap tuh. Memang duduk sih. Tapi kemudian ngambil bantal tidur juga. Jangan ya. Istirahat. Mata Anda punya hak untuk diistirahatkan, badan Anda punya hak untuk diistirahatkan. Jangan dipaksa. Demi menjalankan satu syariat. Salah. Perhatikan perkataan beliau. Amma syar'u, sedangkan bantahan dari sisi syariat, kenapa ini adalah sebuah kebodohan, berjalan kaki di siang hari demi untuk menghilangkan rasa kantuk, padahal kan kalau ngantuk tidur, bukan jalan-jalan. Nanti kamu capek, malah bablas tar salatnya. Inna li nafsik fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li nafsika alaika haqqan faqum wa nam. Sesungguhnya untuk dirimu memiliki hak atasmu. Artinya tubuh ini memiliki hak atas kita. Untuk diistirahatkan. Dan kita sebutkan dalam dua hal ini adalah mata perlu istirahat, tubuh perlu istirahat. Kata Nabi Muhammad, faqum wa nam. Maka berdirilah, tegakkan salat. Maka berdirilah, aktivitas biasa, wanam, dan tidurlah, istirahatkan dia. Dalam bab pekerjaan misalnya, maka yang namanya lembur itu sesekali aja. Lembur tiap hari, bukan lembur namanya. Anda bukan robot. Robot aja kalau di, apa bet, misalnya dinyalain terus, sowak dia baterainya. Ya. Apalagi tubuh kita. Lembur sesekali, itu namanya lembur. Tiap hari, Anda bukan lembur itu namanya. Ya, kasihani tubuh Anda. Wa kana yaqul, dan ada Nabi Muhammad juga bersabda, tadi riwayat Imam Abu Dawud dan yang lain, tapi disebutkan, yakni sanad dari hadis tersebut adalah lemah, disebutkan dalam footnote-nya, lakin lahu syahidan fis sahihain, akan tapi ada syahid untuk makna yang sama, bahkan dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya tubuhmu punya hak atasmu, maka berdirilah, bangunlah, lakukanlah aktivitas, sholatlah, tapi juga jangan lupa istirahatlah, tidurlah, santailah. Wa kana yaqul, dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, alaikum hadyan qasidan fa innahu man yushadd hadha ad-din yaghlibuhu. Kata Nabi Muhammad SAW, alaikum hadyan qasidan, atas kalian petunjuk, atas kalian keinginan. Maksudnya adalah ikutilah petunjuk sesuai yang Nabi Muhammad ajarkan. Qasidan bermaksud atau berniat, maksudnya tidak melebih-lebihkan, tidak juga mengurangi. Ikuti sesuai aturan dan petunjuk Nabi Muhammad pokoknya. Dalam perkara ini kata Nabi Muhammad SAW, fa innahu man yushadda hadha din yaghlibhu. Karena sesungguhnya barang siapa yang memberat-beratkan agama ini, dia akan terkalahkan. Anda paksa, Anda pasti kalah. Dan sering juga ulun menyampaikan berkaitan dengan ada relaksasinya dalam agama ini, sabda Nabi Muhammad ketika melihat anak-anak dari Ethiopia sedang bermain seperti yang sedang terjadi itu di luar. Kata beliau, il'abu ya ahlal arfadah. Lita'lam yahud anna fi dinina fusha. Fa inni ursiltu bihanifiyatin samha. Bermainlah, hai anak-anak kecil dari Ethiopia. Main, yuk. Agar orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ini ada relaxnya, ada santainya. Agar orang-orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ini ada relaxnya, ada santainya. Enggak melulu serius, ada sendau gurau, canda. dalam porsinya tentunya. Karena sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus lagi mudah. Jadi jangan diberat-beratkan. Kata Nabi Muhammad SAW, alaikum hadian qasidan, atas kalian ikutilah petunjuk, atas kalian ikutilah petunjuk sesuai aturan. Tidak berlebihan, tidak mengurangi. Karena sesungguhnya barang siapa yang memberat-beratkan agama ini, dia akan terkalahkan. Dia akan terkalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid wa hablun mamdudun baina sariyatain. فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه ثم قال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد. Di antara dalil yang lain yang menjadi bantahan bahwasanya praktek orang tadi ketika memaksa tubuhnya padahal sudah lelah supaya jangan tidur dengan berjalan, padahal kalau dia lelah dia pasti akan terkalahkan, akhirnya bahkan mungkin salatnya tidak dia datangi. Kata Imam Jauzi, ini kebodohan akan syariat, ini kebodohan akan perkara akal. Dari pertama, kedua, sudah ini yang ketiga. Kata beliau, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid dan kemudian beliau mendapatkan ada tali yang membentang di antara dua tiang masjid. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hadza?" Apa ini? Atau untuk apa tali ini? Kemudian mereka berkata, "Ini milik Zainab." Anak Nabi Muhammad SAW, Zainab. Atau juga bisi istri beliau ya, Zainab. Mereka mengatakan, Rasulullah, ini tali punya Zainab radhiyallahu anha. Dia salat, apabila dia malas, apabila dia futur, lelah, dia berpegangan pada tali ini. Memaksa tetap untuk berdiri maksudnya. Faham ya? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Hulluhu," lepaskan tali ini. Dan beliau bersabda, "Liusalli ahadukum nasyatahu," hendaklah salah seorang di antara kalian salat dalam keadaan dia bersemangat. "Fa'idha kasala aw fatar," apabila kemudian datang kepadanya kemalasan, apabila kemudian datang kepadanya futur, semakna sebenarnya kurang lebih, datang kelelahan, datang capek, datang malas, falyaqud, maka salatlah dalam keadaan duduk. Bukan memaksa berdiri pegangan tali, duduk, kata beliau. Dan kita tahu ya, Nabi Muhammad SAW terlepas dari, yakni sebuah riwayat menyebutkan beliau pernah sakit 2-3 hari hingga kemudian tidak salat malam. Kata Aisyah, Nabi Muhammad itu tidak pernah tertinggal salat malam. Enggak pernah. Kecuali sakit waktu itu. Dan apabila beliau kemudian lelah, capek, beliau duduk. Tapi tetap salat, sallallahu alaihi wasallam. Tapi duduk, enggak dipaksa. Anda kalau memaksakan diri, Anda akan kalah. Anda kalau memaksakan diri, Anda salah. Enggak mampu berdiri, ya duduk. Kata Nabi Muhammad, salatlah kalian dalam keadaan full semangat. Nasyatahu. Semangat full, 45. Tapi kalau datang kemalasan, kecapean, kelelahan, duduk. Bukan bentang tali seperti ini. Memaksakan diri untuk berdiri. Syukur kalau pegangan. Oh, talinya kalau di leher itu kegantung dong. Oke. Okay. Lanjut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza na'isa ahadukum falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Fa innahu idza shalla wa huwa yan'as la'allahu yadhhabu liyastaghfira fayadhhabu fayasubbu nafsahu." Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian ngantuk, maka hendaknya dia tidur hingga kemudian hilang darinya ngantuknya. Karena sesungguhnya barang siapa yang sholat dan dia dalam keadaan ngantuk, bisa jadi dia pergi untuk sholat, untuk beristighfar kepada Allah minta ampun, tapi tatonya dia pergi dalam keadaan dia mencela dirinya sendiri. Kenapa? Karena kecapean. Akhirnya sholatnya enggak khusyuk, bacaannya jadi enggak benar. Kenapa? Anda dalam keadaan tidak dalam keadaan semangat 45. Akhirnya ogah-ogahan, atau kemudian hilang dari Anda kekhusyuan karena Anda paksa. Ngantuk, tidur. Wallahu a'lam bishawab. Amal aqlu, sedangkan bantahan secara akal bahwasanya praktek orang tadi kata Ibnu Jauzi itu menyalahi kandungan akal, artinya dia berjalan di siang hari agar hilang darinya rasa kantuk, padahal kalau dia berjalan seperti itu lelah dia, bahkan dia mungkin tidur, hilang darinya sholat, harusnya istirahat. Fa inna nauma yujadidul quwa allati qad kallat bisahri. Apa yang muncrat? Famata dafa'ahu al-insanu waqt al-hajati ilayhi athara fi badanihi wa aqlihi. Fana'udzu billahi minal jahli. Bantahan secara akal. Tidak masuk akalnya praktek orang tadi, kata Ibnu Jauzi. Maka sesungguhnya tidur itu akan memperbaharui kekuatan yang telah melemah, yang telah hilang karena mungkin seorang begadang. Maka kapan saja kemudian seorang manusia melawannya padahal waktu itu dibutuhkan untuk istirahat, dafa'ahul insanu waqtal haja ilaih, tubuhnya kebutuhannya istirahat, matanya kebutuhannya istirahat, tapi dia lawan. Athara fi badanihi wa aqlih, maka hal tersebut akan berimbas pada badannya, pada akalnya. Jadi lemah malahan. Jadi kalau capek itu istirahat. Jadi kalau ngantuk itu tidur. Bukan kemudian mata ini butuhnya tidur, badan ini butuhnya istirahat, Anda paksa tetap kemudian dia melek, Anda paksa kemudian badannya tetap bangun, padahal hukum asal dia sudah lelah. Maka berimbas kepada akal Anda, berimbas kepada tubuh Anda, malah capek. Kita diciptakan sempurna tapi dengan keterbatasan. Ada batas kekuatan. Wallahu a'lam bissawab. Fana'udzu billahi minal jahli, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebodohan. Karena ini tidak terjadi kecuali karena orang itu bodoh. Nah, berikut sebagai penutup. Fa in qala qa'ilun faqad rawaita lana anna jama'atan minas salafi kanu yuhyunal lail. Jika ada seorang yang mengatakan, engkau meriwayatkan kepada kami, hai Ibnu Jauzi rahimahullah, engkau meriwayatkan kepada kami bahwasanya para ulama salafus saleh zaman dahulu mereka menghidupkan malam. Gimana dong dengan perkara ini? Kamu yang meriwayatkan juga kepada kami, bagaimana ulama salaf zaman dahulu mereka menghidupkan malam dengan beribadah? Bertentangan dengan bahasan beliau di sini. Berikut jawaban beliau. Fal jawabu. Ulaika tadarruju hatta qadiru ala dhalik wa kanu ala thiqatin min hifdhi salati al-fajr fil jama'ah wa kanu yasta'inuna bil qa'ilah ma'aqillatil mat'am fasahalahum dhalik thumma lam yablughna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahira lailatan lam yanam fiha fasunnatuhu hiya almatbu'ah. Kalau ada yang mengatakan, hai Imam Ibnu Jauzi, kan engkau sendiri yang meriwayatkan kepada kami bahwasanya ulama salaf itu menghidupkan malam. Sekarang bahasanmu kok seperti ini? Ada talbis untuk memperbanyak salat malam. Maka jawaban beliau, mereka dahulu, kata Imam Ibnu Jauzi, ulama salaf, tadarruju hatta qadiru ala dzalik. Mereka itu melakukannya bertahap. Hingga kemudian mereka mampu handle. Mereka enggak jor-joran. Pelan-pelan. Hingga kemudian mereka mampu. Caranya benar. Wa kanu ala thiqatin min hifdhi salatil fajri fil jamaah. Dan mereka orang-orang yang tetap menjaga salat fajar berjamaah. Itu yang mereka lakukan. Karena mereka tidak paksakan diri. Mereka latihan pelan-pelan. Hingga kemudian mereka terbiasa. Tidur dulu, bangun malam, tidur lagi. Akhirnya salat subuh mereka tidak ketinggalan bersama jamaah. Wa kanu yasta'inuna bil qa'ilah, dan mereka dahulu itu menolong praktek seperti ini untuk diri mereka sendiri dengan tidur siang. Dan disebutkan tadi bahwasanya tidak mesti tidur, tapi cukup mengistirahatkan badan dan mata santai dulu. Jadi mereka menolong diri mereka sendiri dengan siangnya itu istirahat. Ini siangnya sudah tidak istirahat, malamnya begadang untuk sholat malam, subuh pasti teler. Nggak bisa, enggak. Ma'akillatil mat'am. Ah, ini yang berat nih. Ini berat nih. Dengan, bukan cuma mereka menolong diri mereka dengan tidur siang, mereka sedikit makan. Susah nih, Bit. Ya, kalau banyak makan, capek. Bawaannya pengen tidur. Apalagi nasinya sampai nambah, Pit. Wah. Bebek Sinjai gimana, Pit? Nggak nambah, Pit. Iklan nih, Bebek Sinjai. Sinjaya. Subhanallah. Salafus Saleh. Mereka sedikit makan. Fasaha lahum dzalik. Akhirnya mereka sehat. Tsumma lam yablughuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahira lailatan lam yanam fiha. Kemudian tidak pernah sampai kepada kami satu riwayat pun yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sampai begadang semalam suntuk dan enggak tidur, enggak ada, kata beliau. Beliau tidur. Beliau tidur, bangun malam, tidur lagi, bangun subuh. Kata beliau, "Fasunnatuhu hiyal matbu'ah," maka sunnah Nabilah yang lebih berhak untuk diikuti. Bukan kemudian kita gila-gilaan gitu ya, kita begadang pakai doping tertentu misalnya untuk menghidupkan malam dengan beribadah, tapi subuhnya teler, salah. Belajar pelan-pelan, kata Imam, karena ulama salaf dahulu mereka pelan-pelan melakukannya, dan mereka kemudian tetap menjaga salat subuh berjamaah. Mereka bisa lakukan itu dengan pertolongan siangnya tidur, gak banyak makan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir, waqad labbasa iblisu ala jama'atin min qawamil lail fatahadatsu bidzalika bin nahar. Farubama qala ahaduhum fulanun al mu'adhdhinu adzana biwaqtin liya'lama an-nasu annahu kana muntabihan. Wah, bahaya. Dan iblis juga telah memberikan talbisnya, tipu dayanya kepada ahli ibadah dalam ibadah mereka, khususnya salat. Ala jama'atin min qawmil lail, iblis melancarkan talbisnya kepada orang-orang yang biasa menegakkan salat malam. Fatahadatsu bidzalika bin nahar. Talbisnya adalah dengan menceritakan salat malam mereka di siang harinya. Salah. Ini amal kok Anda lakukan, sembunyikan. Enggak perlu cerita-cerita. Di ujung bahasa ini beliau sebutkan nih. Katakanlah misalnya, kita katakan misalnya orang ini tidak riya. Tapi minimal berkuranglah pahalanya. Kenapa? Dengan Anda bercerita, simpen aja udah. Mital bis, Anda bisa menegakkan sholat malam. Sudah mungkin sekian bulan, sudah mungkin sekian tahun, nggak perlu ada yang tahu. Mungkin pasangan Anda aja yang tahu. Anda menjalankannya di kamar kok, dia pasti tahu. Atau Anda kemudian menjalankannya ganti-ganti atau bahkan mungkin berjamaah. Cukup itu aja udah. Dan iblis melancarkan talbisnya kepada sebagian orang-orang yang suka menjalankan sholat malam dengan menceritakannya keesokan harinya. Musa. Farubama. Dan bisa jadi. Qala ahaduhum. Salah seorang di antara mereka berkata, orang-orang yang biasa sholat malam, fulanun al-mu'adzinu adzana biwaktin. Fulan, si mu'adzin, dia tadi subuh tepat waktu azannya. Li'alama an-nasu annahu kana muntabian, agar orang tahu tadi subuh dia udah terjaga. Talbis itu. Atau terkadang bisa jadi mungkin ya dengan Anda bertanya, "Ih, subuh tadi itu siapa yang azan ya?" Ya biasa aja dong. Lawang di masjid itu muadzinnya cuma 2 atau 3 orang. Ya dia aja. Tapi kenapa bertanya? Untuk menunjukkan bahwasanya kepada orang, dia sebelum subuh sudah terjaga. Apa? Hebat. Tadi subuh siapa yang azan ya? Enak betul. Biasa aja dong. Ya. Tadi subuh azannya luar biasa. Kenapa? Langgam di awal. Azan masjid lain itu berarti ya. Subhanallah. Menceritakan sholat malamnya di siang harinya, atau kemudian ingin orang tahu bahwasanya sejak subuh, dia udah terjaga bangun karena dia menghidupkan malam. Kata Syekh sebagai penutup, fa'aqallu ma fi hadza in salima min ar-riya. Maka perkara yang paling minim yang terjadi pada orang ini, jika memang selamat dari riya, dia melakukannya bukan karena ingin pamer. Ayan qula min diwani sirri ila diwanil alaniyah faqifa yaqillu thawab. Hal yang paling ringan yang bisa terjadi pada orang ini adalah bahwasanya amal dia yang harusnya dalam lingkup rahasia, enggak ada orang yang tahu, sekarang jadi banyak yang tahu. Akhirnya dengan itu fayaqillu thawab, berkuranglah pahala. Harusnya itu dirahasiakan aja. Mau siapa kek yang tadi subuh azan, dia udah bangun, dia jawab full, dia ke masjid. Atau dia tadi malam sholat malam, sekian rakaat, kemudian witir, gak perlu ada yang tahu. Na'udzubillah, apalagi kemudian dia melakukannya karena riya, habis. Bangun subuh capek, tapi kemudian dengannya sholat subuh Anda percuma. Bangun malam untuk sholat malam, susah. Tapi kemudian dengan Anda menceritakannya dan Anda riya, habis. Rugi. Jadi orang-orang yang ahli ibadah ini tidak lepas juga dari tipu daya iblis. Agar ibadahnya rusak, minimal pahalanya kurang. Kalau tidak kurang, ya rusak. Nyape-nyape ini aja, tapi kemudian rusak. Nah inilah pemirsa sekalian rahimakumullah, talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadah mereka, khusus dalam memperbanyak salat malam tapi dengan cara yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Memperbanyak salat malam dengan bergadang subuhnya kemudian lewat, atau subuh bangun tapi terlambat jamaah, atau subuh bangun kemudian malas hingga kemudian enggak kerja. Kenapa tadi malam bergadang? Salah. Berikan yakni keistirahatan pada mata ini, pada tubuh ini, hingga Anda kemudian bangun dalam keadaan segar bugar dan Anda menjalankan ibadah dengan ini mantap sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagus nih tanggalnya, Pit. 20, 12, 20. Wah, mantap ya. Ada promo nih pemirsa. Mumpung tanggal bagus ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dulu saat saya belum mengenal sunnah, saya pernah membawa anak saya yang masih bayi ke orang pintar dalam kurung dukun. Karena anak saya rewel terus, dipakaikanlah dia kalung dari dukun tersebut. Syukur kalau emas ya. Paling tali hitam ya. Dengan berjalannya waktu, tali hitam yang tanya tipis jadi tebal ya. Penuh daki. Udah syirik purici lagi. Tau purici, Pi? Jorok. Udah syirik, jorok pula. Tapi kalung tersebut hilang. Wah, syukur. Jangan dicari lagi, Mas. Sekarang anak saya usianya sudah 10 tahun. Sifatnya suka membantah orang tua. Dan bila diajari ngaji, malas. Apakah itu pengaruh dari dulu saya pernah membawanya ke dukun, siap? Al-Mushaidun al-Kiram dan khususnya bertanya, Barakallahu fikum. yang Anda praktekkan atau Anda lakukan dulu sebuah kesalahan. Tapi Alhamdulillah sekarang Anda sudah ngaji, Anda sudah faham, hingga Anda tahu itu sebuah kesalahan dan insya Allah Anda sudah bertobat darinya. Berkaitan dengan anak Anda sekarang mungkin yang sifatnya suka membantah orang tua, introspeksi Anda sebagai orang tua dan istri Anda juga sebagai orang tua. Iya, karena pasti ada yang salah pada diri kita. Disebutkan oleh seorang ulama salafus saleh, ra'aitu athara ma'siyati fi ahli. Aku melihat bekas, imbas dari kemaksiatanku ada pada keluargaku. Entah istri yang membangkang atau anak yang membantah seperti ini. Jadi kitanya, Anda enggak perlu bela diri, Mas. Pertanyaan, Anda enggak perlu bela diri. Jadi bahan introspeksi. Enggak usah terincung juga. Ini untuk nasihat untuk kita semua kok. Ada masalah sama bini kita. Ada masalah sama anak kita. Anak misalnya enggak patuh, istri enggak patuh. Anak membantah, istri membantah, macam-macam. Ada yang gak benar nih di anak kita dan anak-anak kita. Di anak kita dan istri kita. Kita yang introspeksi. Karena ditakutkan kesalahan ada pada diri kita. Bisa kurangnya pendidikan agama dari kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami. Bisa, nah ini penting nih. Asupan makanan mereka yang kita asupkan adalah haram. Saya tidak katakan yang Anda asupkan haram, no. Itu salah satu poin saja. Makanya ini jadi bahan introspeksi. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita sebagai kepala keluarga yang harus introspeksi, saya salah apa ya hingga anak saya begini. Wallahu a'lam bissawab. Maka tetap bersabar, tetap ajarkan kepada anak Anda ngaji pelan-pelan. Kalau memang reaksinya sampai level meronta gitu ya, oh sangat mungkin kemudian kala itu sejak kecil dia sudah kerasukan, maka harus diruqyah. Maka harus diruqyah. Bersabarlah, ini ujian Anda, ujian kita semua juga. Tidak mudah mendidik anak, tidak mudah mendidik keluarga. Karena pahalanya besar nanti. Kalau mereka jadi anak yang saleh atau salehah, mereka akan mendoakan kebaikan untuk kita. Mencetak merekanya, ah itu terseok-seok kita. Jadi bersabarlah, Bapak atau Mas, tetap kemudian yakni mengajarkan kepada istri dan anak perkara agama, khususnya untuk anak Bapak ini, yakni terus yakni ajarkan padanya membaca Al-Quran. Kalau malas-malasan standar lah anak-anak ya, tapi Anda harus yakni bersabar menghadapinya. Wallahu a'lam bishawab. Agar dia menjadi anak yang saleh seperti yang kita harapkan. Berkaitan dengan perkara yang tadi, itu adalah jadi bahan introspeksi. Mungkin kurang asupan agama dari kita, mungkin yang kita asupkan makanan minuman haram, na'udzubillah, atau nih yang ketiga, nah saya baru ingat sekarang, maksiat kita banyak. Kemaksiatan kita banyak. Kemaksiatan kita ketika bersendirian banyak. Anda gak ngerasa, tapi imbasnya tuh di istri. Anda gak ngerasa, tapi imbasnya itu di anak. Kita nih penting sekali kepada keluarga. Berat. Makanya juga, hei para istri, juga hei posisikan Anda juga sebagai anak. Bantu orang tua Anda untuk bertakwa. Bantu suami Anda untuk bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Dari pemirsa Asil TV. Asil TV ngerilai. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kebiasaan kita puasa Daud, kemudian kemudian hari ada pesta walimah, tepat hari itu jadwal kita puasa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lakukan salah satu di antara dua-duanya, boleh. Satu, Anda tetap berpuasa, karena itu jadwal Anda puasa. Karena mau bagaimanapun ketika Anda puasa Daud, subhanallah, Anda berpuasa level paling tinggi, ini puasa sunnah, level paling tinggi itu puasa Daud. Paling berat. Puasa satu hari, berbuka satu hari. Puasa satu hari, berbuka satu hari. Mau bagaimanapun Anda ketika puasa Daud, mesti nanti akan benturan sama hari Ahad. Atau hari-hari yang lain. Mesti muter kok, kan hari ganjil. Jadi mesti muter itu. Ada masanya di mana kenanya hari Ahad, Anda puasa. Ada masanya Anda puasa Sabtu. Ada masanya Anda puasa Jumat. Nggak ada masalah, lawang Anda puasa karena ada sebab kok. Sebagai jawaban juga bahwasanya, Ustaz, bagaimana ketika puasa Daud tapi berbentuk dengan hari Jumat? Kan nggak boleh. Ah, salah. Anda puasa karena ada sebabnya. Karena Anda puasa Daud, yang mesti Jumat, ketemu dong. Sabtu, ketemu dong. Hari yang dimulakan oleh orang Yahudi. Ahad, ketemu dong. Hari yang dimulakan oleh orang Nasrani. Enggak. Tetap puasa. Nah, ketika Anda puasa Daud, berbenturan mungkin dengan undangan walimahan, Anda boleh mempertahankan puasa Anda. Yang ngomong sama yang ngundang. Mungkin Anda datang saja, kemudian temu yang ngundang, kemudian Anda pamit. Apalagi perasmanan, Pit, bisa tergoda kan? Atau kalau dia persilahkan, Anda bungkus buat buka puasa. Atau yang kedua, Anda batalkan juga boleh. Anda batalkan juga boleh. Demi menghormati yang mengundang, nanti besoknya Anda mulai lagi dengan jadwal puasa Daud yang baru. Ya, Anda mulai lagi aja dengan puasa Daud yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Karena ketika Anda diundang, bisa jadi Anda orang yang paling diharapkan untuk datang. Ketika Anda diundang, itu bisa jadi Anda di antara yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Begitu Anda datang, dia bahagianya luar biasa. Wih, fulan datang. Dia bahagia sekali, sampai lupa bininya. Anda baru sampai parkiran disambangi. Bini Anda tinggalkan. Maksudnya dia sangat bahagia. Anda berarti orang yang sangat dia tunggu. Begitu sangat bahagianya dia, kemudian, ayo makan, mau makan apa, saya ambilin yuk. Pengantinnya yang mau menjamu Anda. Saya puasa. Ah, mungkin hatinya cukup sakit ya. Ya. Allah yang bisa. Tapi kalau Anda memang ingin pertahankan, teman Anda pasti akan faham. Anda gak makan ya. Anda puasa Daud, alhamdulillah. Oh gitu ya. Tapi bungkus ya. Boleh, boleh. 5 porsi ya. Allah alam bisa barakallahu fikum dan bermanfaat. Salam khilafullah, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.